الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih pada adab yang keberapa? Indak-indak ya wahyu. Adab yang baik, adab yang ke-8 berhubungan dengan masalah duduk. Hendaknya seorang ketika duduk di depan syekh, depan seorang alim, atau duduk di majelis ilmu secara umum, untuk duduk dengan duduk yang beradab, tenang, duduk bersila, khusyuk, na'am, dan konsentrasi. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala, fala yanbaghi an yanzura illa ilayhi. Wala yattaribu lidajjatin yasma'uha aw yaltafitu ilayha. Wala siyama inda bahthin lahu. Baik. Setelah dijelaskan dengan seorang tenang konsentrasi ikhwan fillah, maka tidak sepantasnya dia melihat kecuali kepadanya. Ketika belajar, ya jangan melihat-lihat keluar. Yang dilihat di luar sana, atau yang dilihat di atas. Lihat, ke sumber suara, di mana dia akan mengambil ilmu darinya. Pada syekh, kepada seorang alim, siapapun itu yang sedang mengajari dia. Tayyib. Qala wala yanfudukum mai wala yahsiru an dira'i wala ya'bathu bi yadayhi aw rijlaihi aw ghayrihima min adha'i. Tayyib, pembahasan berikutnya hendaknya dia tidak mengibas-ngibaskan kedua lengannya. Tayyib. Di majelis ya, saya suka kibas-kibas. Kedua lengannya. Demikian pula jangan tayyib mencincingkan lengannya itu dari dhira'nya. Main dengan lengan jajunya, cincing-cincing, dilipat. Sibuk. Ketika majelis sibuk dengan hal tersebut. Walayak batu biyadeh. Intinya apa? Tidak berbuat sia-sia dengan kedua tangannya. Itu. Jangan bermain kuku. Bermain pena atau pensil. Makanya apa? Kalau yang mejanya kok coret-coret, itu biasanya main-main. Pas daras. Apalagi yang main pena kemudian nulis di karpet. Ini lebih enggak betul lagi. Ya kan? Wala ya'batu biyadai. Tidak berbuat sia-sia dengan kedua tangannya. Aw rijlaihi atau kedua kakinya. Bermain dengan kedua kakinya. Nyabutin bulu atau yang lain. Awgairihima min a'dha'i atau selain keduanya dari anggota-anggota tubuh. Bermain dengan jerawat. Ini juga menyibukkan. Tayyib. Walayadau yadahu ala lihyatai. Dan hendaknya dia tidak meletakkan tangannya di lihyatihi. pada jenggotnya. Tayib, teman-teman daras yang dipegang ini terus. Tidak nulis kalau cuma mainan jenggot aja. Nah, tayib au famihi atau di mulutnya. Au ya'batu fiha fi anfi. Atau apa? Dia berbuat sia-sia dengan tangannya di lubang hidung. Dalam bahasa kita ngupil. Orang sedang di majelis ilmu malah ngupil. Ya. Nah. Ini ditulis berapa tahun yang lalu ya, kawan? Beliau meninggal tahun 733. Berapa tahun yang lalu sudah? Hah? 700-an lebih. Nah, ditulis detail seperti ini. Karena ini memang ya hal-hal yang kerap muncul juga. Tayyib, apalagi zaman sekarang yang lebih parah lagi apa? Jangan bermain HP. Nah, tayyib asdaras jangan bermain HP. Nah, tayyib browsing, tidak ada malah browsing. Di kajian malah apa? Malah ketik WA, ketik SMS dan seterusnya. Ini juga bukan termasuk adab. Nah, bukan termasuk adab. Au yastakhriju biha minhu syai'a, atau berusaha untuk mengeluarkan sesuatu dari hidungnya. Asik. Nah, sampai tidak sadar pelajaran sudah selesai, dia belum cool. Taib, wala yaftahu fahu, wala naam yaqra'u sinnah. Jangan dia apa, membuka mulutnya. Teman-teman menganga, domblong. Taib, taib, jangan domblong. Taib, demikian pula apa, jangan naam dia membunyikan naam giginya, dalam artian naam bunyi gemeretak gigi. Nah, taib seperti orang marah. Wala yadribul arda birahatihi. Nah, dan hendaknya dia tidak memukul-mukul tanah. Nah, taib dengan telapak tangannya. Fanihilah. Nah, rahah. Nah, rahatul yad. Dia pukul-pukulkan di tangan. Taib. Kemudian kata beliau, wala yakhuddu 'alaiha bi asabi'i. Tidak pula dia membuat garis-garis di tanah, di lantai atau di karpet dengan apa? Dengan jemari-jemarinya. Sibuk. Sebagiannya main ada karpet bagus baru jadinya apa? Usil. Tayyib. Wala yashabbiku biyadai. Tandanya dia juga tidak apa? Tidak bermain-main dengan kedua tangannya dengan apa? Dengan melakukan tasbih. Walaupun ini asalnya enggak masalah kalau seandainya ada hajat. Memang datang larangan ketika Jumat an tasbih na'am asabi', khawanillah, yaitu apa? Memasukkan jari-jemari tangan ke tangan yang lain. Ini namanya tasbih. Seperti ini. Ini ada larangan ketika apa? Mendengarkan khutbah Jum'ah. Cuman larangannya derajatnya lemah. Sehingga tidak mengapa tidak ada larangan dalam masalah ini. Dan kemungkinan imam an-jama'ah rahimahullah ta'ala mengambil dari itu. Cuman kalau sampai kemudian seorang apa? Seorang bermain-main. Ya, bermain-main dengan jarinya. Ini beda lagi. Nah, tapi bermain-main dengan jari, bagaimana model-modelnya, melalaikan. Tapi kalau sekedar seorang, karena dingin atau yang lainnya memasukkan jari jemari yang satu ke yang lain, tidak masalah. Au ya'batu bi azrari, atau dia berbuat sia-sia dengan kancing bajunya. Nah, sedang belajar cuma ngitung kancing baju. Beli ya, beli tidak, beli sampai atas. Nah, saya Qala wa la yastanidu bi hadrati syekh ila haitin aw mikhaddatin aw darabizain aw yaj'alu yadahu 'alayha. Naam. Ini juga hal yang termasuk kesempurnaan. Naam. Kesempurnaan adab selama orang tidak butuh kepadanya. Tapi kalau seorang butuh, tidak mengapa. Karena hanya sekedar apa, berhubungan dengan masalah. Naam. Yang menunjukkan kesempurnaan dan menunjukkan konsentrasi yang penuh, yaitu masalah untuk seorang tidak bersandar. Tidak bersandar dalam kondisi syekh hadir. Nah, mengisi majelis. Baik bersandar ke tembok atau ke bantal atau ke darabizain. Maksud dari darabizain, na'am, dikatakan oleh Syekh Abu Amr rahimahullah hafizahullah taala, na'am, tayyib, wal jilfuk yusamma bil farisiyah darabizain, yaitu qawaim min khasyab aw hadid. Naam. Tuthbatu ala janibi sulam litaqiya minaz zalal. Yaitu naam, semacam kayu atau dari besi yang diberdirikan khanifillah, naam, yang ditancapkan di naam pinggir tangga. Apa namanya dalam bahasa kita? Kalau ada tangga, di pinggirnya kan diberi pembatas dari kayu atau dari besi agar enggak jatuh. Apa namanya? Apa Yusuf? Biasanya tukang kayu tahu. Apa itu namanya? Intinya apa? Ya. Hah? Lenang. Bolehlah, ya. Lenang tangga. Nah, maksudnya nah enggak bersandar di situ. Nah, tidak bersandar di situ, tidak bersandar di tembok, kecuali dalam kondisi butuh. Makanya dulu, nah, sering diingatkan yang bersandar hanya para naam syekhuha, ya, orang-orang yang naam sudah tua renta itu boleh bersandar. Mudah-mudah jangan bersandar. Nah, tayyib. Kemudian Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala mengatakan aw yaj'alu yadahu 'alaiha, atau menjadikan tangannya berada di na'am tiang-tiang pembatas tangga tersebut. Ya, tangan na'am konsentrasi untuk menulis, na'am mencatat dan seterusnya. Qala wa la yu'ti syekha jambahu aw dhahra. Tandanya dia tidak memberikan kepada syekh naam sisi tubuhnya atau punggungnya, yaitu tidak naam menyampingi syekh atau tidak naam mengembungi syekh maksudnya. Jadi yang menghadap penuh. Wala ya'tamidu 'ala yadihi ila wara'i aw jambihi. Tandanya dia naam tidak naam bersandar kepada tangannya, afanihillah. Tidak bersandar kepada tangannya ke belakang atau ke sisi tubuhnya. Dalam artian bersandar dengan tangan ke belakang atau miring sisi tubuhnya. Baik. Tentang riwayat yang menunjukkan bahwasannya itu termasuk tata cara duduk yang dimurkai khalifah, tapi hadis tentang hal tersebut diperbincangkan. Yang jelas na'am dijauhi. Nah, terutama apabila menggunakan satu tangan. Nah, satu tangan dan bersandarnya dengan na'am tayyib perut tangan ini. Nah, ini yang na'am datang larangan. Sebagian ulama mensahihkannya, maka hati-hati. Bahwasanya itu tata cara duduk penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Cuman hadis butuh dibahas lebih lanjut. Kemudian beliau mengatakan wala yukthiru kalamahu min ghairi hajah. dan hendaknya dia tidak memperbanyak pembicaraan tanpa ada kebutuhan. Wala yahki ma yudhaku minhu, dan hendaknya dia tidak menghikayatkan perkara yang membuat ditertawai. Taib, jangan suka melucu. Taib. Aw ma fihi bada'ah, atau berucap dengan perkara yang ada padanya apa kejorokan. Aw yatadammanu su'a mukhatabatin aw su'a adab, atau terkandung di dalamnya jeleknya dalam berdialog atau jeleknya dalam adab tutur kata. Dan ini hakikatnya ikhwan fillah, dan kita terapkan hanya pada syekh atau pada guru atau pada seorang alim, tapi bahkan hendaknya kita terapkan juga pada muamalah sehari-hari kita, terutama kepada orang-orang yang di atas kita dari sisi umur, dari sisi ilmu dan seterusnya. Tayyib. Qala wa la yadhaku li ghairi ajabin. Dan hendaknya dia tidak tertawa kecuali pada perkara yang aneh, yang memang pantas tertawa. Karena tatkala orang tertawa dia tidak ikut juga aneh juga, menunjukkan tidak paham terkadang. Tayyib. Karena pada beberapa hal memang ada perkara yang tayyib terkadang membuat tertawa. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga terkadang membuat candaan dengan para sahabatnya, dengan candaan yang hak, dalam artian tidak ada kebohongan padanya. Qala wa la li'ajabin duna syaikh. Taib. Dan dalam cetakan kita, wala ya'jabu duna syekh. Fa inna ghalabahu tabassama tabassuman bi ghairi sautin albatta. Maksudnya ketika mau ketawa ya, dalam artian jangan sampai terheran-heran. Taib, dalam keadaan syekhnya tidak menunjukkan keheranan pada suatu perkara. Jadi tahan, kalau memang waktunya tertawa ya tertawa. Jika tidak mampu, misalnya ada sesuatu yang menggelikan, padahal syekh tidak menunjukkan dia merasa heran atau merasa aneh dengan hal tersebut. Ya kalau tidak mampu menahannya, yang penting tabassum saja, dengan senyum tanpa ada suara. Tapi kalau semuanya memang mengkondisikan untuk tertawa ya, ketika syekhnya juga tertawa tidak masalah. Qala wa la yukthiru tanahnuha min ghairi haja, dan hendaknya juga tidak memperbanyak tanahnuh tanpa haja, yaitu dehem-dehem ya, banyak dehem-dehem tanahnuh gitu, tanpa ada kebutuhan ya, tanpa ada kebutuhan. Wala yamsuku wala yatanakha'u ma amkanah, dan hendaknya dia tidak meludah juga tidak yatanakha', yaitu membuang riaknya selama memungkinkan. Kalau seandainya memang butuh ya keluar. Taib. Qala wala yalfidun nukhamata min fi. Wala ya'khudhuha min fihi bimindilin aw khirqatin aw tarafi thawbihi bal ya'khudhuha. Wala yalfidun nukhamata min fihi, jangan sampai dia melontarkan nukhamah, yaitu ludahnya yang bercampur dengan riak dari mulutnya. Bal ya'khudhuha min fihi bimindil. Bahkan kalau memang ada kebutuhan untuk meludah ya dia ambil dengan dengan tisu, dengan sapu tangan, atau khirqah, atau dengan tayyib kain, atau tarafi thawbih, atau dengan ujung pakaiannya. Yang jelas jangan sampai meludah dan loncat itu dalam air ludah dari mulutnya. Qala wa yata'ahadu taghtiyata aqdami wa irkha'a thawbi. Dan ini termasuk adab yang juga banyak lalai, padahal ini adab yang berlaku juga di kalangan awamun nas. Karena masalah adab lebih luas daripada perkara syariah, dalam artian asalnya boleh-boleh saja, tidak boleh ya, tidak, tapi untuk kesempurnaan adab perlu. Nah, saya perlu, apalagi ketika di majelis, misalnya majelis kita bertamu, majelis bertamu di hadapan alim sedang apa berdialog dan yang lainnya, jaga terutama posisi kaki ya, kan? Posisi kaki. Nah, ada dulu kisah yang dikisahkan dari Abu Hanifah rahimahullahu taala. Nah, ketika dia bertemu dengan seorang yang apa? Yang Masya Allah jenggotnya, Masya Allah penampilannya, Masya Allah. Nah, maka timbul haibah dalam artian dalam diri Abu Hanifah, Masya Allah ini seorang alim, dihormati. Maka dia nahan diri. Nah, untuk duduk betul-betul apa duduk seorang apa? Seorang talib duduk beradab. Tapi ketika mulai berbicara, oh ini orang dah, orang tidak berilmu, orang jahil, apalagi pembicaraan yang tidak ada bobotnya. Akhirnya, sekarang waktunya saya menjulurkan kakiku. Terlantian tadi dia tahan, karena orang ngomongnya sudah tidak bermutu, ya sudah, tidak perlu lagi. Seseorang menahan-nahan diri untuk menjulurkan kakinya. Dalam artian masalah kaki ketika duduk bersama orang khanifilah penting. Apalagi ketika kita berada di tengah-tengah awamun nas juga penting. Jika ini duduk juga diperhatikan khanifilah. Yang seperti ini kadang menjadi celah. Menjadi celah untuk apa? Seseorang diperburuk citranya. Maka penjagaan adab perkara yang masyru'. Kaki ketika bersama mereka tidak jegang, tidak diangkat naik ketika duduk dan seterusnya. Dan anak-anak yang seperti ini diperhatikan. Misalnya ketika bertamu ke sana kemari ya, ditahan, kalau ketika bertamu ditahan untuk duduk tenang. Ditahan untuk duduk tenang. Karena adab sebenarnya apa? Hal yang tidak terlalu banyak teori, tapi apa ketika praktek, ketika mendapatinya akan apa? Akan dia dapat dengan sendirinya kalau ada bimbingan dan keteladanan. Qala wa yata'ahadu taghtiyata aqdamihi wa irkha'a thawbihi. Dan hendaknya dia menjaga untuk menutup apa? Kakinya. Ketika duduk, makanya ketika duduk bersila, khanifillah, apalagi di hadapan majelis makan misalnya, majelis makan bersama sedang menunggu, ya kakinya jangan naik, ya kan, silanya kakinya jangan dinaikkan di luar. Tahu yang saya maksudkan? Itu contohnya. Kakinya dibawahkan, ditutup. Wa irkha atsaubih, dan dia berusaha menutup dengan sarungnya kalau pakai sarung. Ditutup dengan pakaiannya. Ini ternyata dibahas oleh para ulama dalam kitab mereka. Bukan hanya sekedar salafi tidak basa-basi. Ini bukan basa-basi. Dulu prinsipnya kan salafi tidak basa-basi, makan ya makan. Saya tidak usah jaga-jaga adab. Ini keliru. Ini keliru. Adab butuh tetap. Karena dengan adab seorang bisa dinilai. Wasukuna badanihi inda bahthihi aw mudzakaratihi, dan tenangnya badannya. Badan tidak meleot sana meleot sini. Tayyib tenang. Duduk tenang. Tayyib ketika pembahasan dan juga ketika mudzakarah, ketika apa? Muraja'ah. Ketika tanya menanya. Ini tenang. Tayyib. Qala wa idza atasa khafada sautahu jahdah. Dan apabila dia bersin, hendaknya dia apa? Berusaha untuk menahan suaranya semampu mungkin. Dan ini sunnah, karena kita lewati sunnah-sunnah dalam bersin. Apa saja sunnah-sunnah dalam bersin, jangan sampai lupa. Hendak Abah Yahya. Sunnah-sunnah dalam bersin. Nah, sebelum itu, setelah selesai bersin, ketika bersinnya, menutup mulut sebelum itu, yang disebutkan di sini yaitu untuk melirihkan, melirihkan suaranya, menahan. Kemudian apa? Menutup mulut. Nah, karena terkadang seorang terkalahkan dengan apa? Dengan dorongan untuk bersin itu. Ya kan? Maka ditutup mulutnya sehingga tidak loncat dari mulutnya hal-hal yang apa? Yang mengganggu orang lain. Untuk menutup mulutnya. Baik, kemudian setelah bersin mengucapkan hamdalah. Dan dikeraskan atau dilirihkan kalau hamdalahnya. Berusaha untuk dikeraskan sehingga didengar yang lain untuk apa? Dia mendapatkan doa. Nah, dan ini sunnah yang hampir-hampir apa? Hampir-hampir ditinggalkan oleh kebanyakan manusia afanifina. Nah, kalau ingin buktinya silakan ketika bersin di tengah perkumpulan orang, siapa yang akan menjawab yarhamukallah? Sangat sedikit yang menjawab yarhamukallah. Ketika kita menjawab yarhamukallah, jarang juga yang akan apa? Yang akan menjawab dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, padahal ini sunnah yang apa? Yang jelas kesahihannya. Cuman karena memang jauhnya. Nah, kebanyakan kaum muslimin dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semangat akhwan fillah. Dulu Syekhuna Muhammad Mani hafizallahu taala, ketika beliau bersin kemudian kok tidak ada yang menjawabnya dengan keras, beliau marah. Karena siapa yang mau menghidupkan sunnah ini kalau bukan ahlu sunnah? Kalau bukan ahlu sunnah. Ketika mendengar bersin, kemudian mendengar yang bersin itu mengucapkan hamdalah, makanya kita jawab yarhamukallah. Dan ini hukumnya wajib ikhwanifillah bagi yang mendengar. Ya, termasuk hak muslim atas muslim yang lain menurut pendapat yang rajih. Baik. Qala rahimahullahu taala, wa idza aqsa khafada sautahu jahda wa satara wajhahu bimindirin aw nahwi, dan dia menutupi wajahnya dengan sapu tangan atau yang semisalnya. Nah, kenapa alhamdulillah? Apalagi kalau di hadapannya pas, ya hendaknya berusaha untuk membuang, dalam artian menundukkan muka atau yang lain. Kenapa? Karena ketika bersin, seandainya antum difoto pas bersin mesti aneh bentuknya. Nah, dalam artian keadaan wajah yang ya tentunya seandainya kita melihat sendiri malu, ya tidak. Maka di antara sunnah memang untuk menutup alhamdulillah. Tayyib menutup, ya ditutup. Demikian pula wa idza tasaaba satarafahu ba'da raddihi jahda. Demikian pula ketika na'am menguap, dia berusaha untuk menutup mulutnya setelah usaha untuk menahannya. Nah, dan menutup mulut ikhwanifillah ketika mulai apa? Terasa, dalam artian jangan sampai sudah membuka mulut baru ditutup. Tapi ketika mulai mau membuka, sudah tidak tahan. Dia mau menahan untuk tidak terbuka, tetap tidak bisa, ya segera tangannya ditutupkan. Namanya menutup, ya ditutup. Bukan apa? Gini, bukan juga gini. Sebagian kan menutup, gini. Apa fungsinya? Tutup. Namanya menutup. Tayyib. Adapun athar dari Ali radhiyallahu anhu, insyaallah kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, dan memang kalau kita mau detailkan khalifil adab-adab ketika bermajlis, ketika duduk, banyak. Nah, yang terkadang kita memang lalai darinya. Makanya, diusahakan. Apalagi, tadi sekali lagi ketika kita keluar. Mungkin ketika kita bersama teman-teman kita, sama santri, sesama thalabah, sama ahli sunnah, tidak akan terlalu memperhatikan sisi-sisi ini. Namun cuman ketika dengan awamun nas, ketika orang tua ini, mereka lebih. Mereka akan lebih memperhatikan sisi ini daripada yang lain. Nah, maka diperhatikan ketika keluar. Misalnya ketika kita takziah, kita taib menghadiri jenazah, maka ini diperhatikan untuk kita menjaga adab. Nah, sehingga apa? Dengan sebab itu salah satu apa? Salah satu usaha untuk dakwah juga melihat. Nah, oh, mereka, masya Allah, dengan sholat saja ikhwan fillah ini sudah dakwah. Nah, dengan sholat ini sudah dakwah menyolati jenazah. Karena apa? Betapa banyak mereka yang hadir untuk takziah, tapi yang sholat berapa? Nah, dan dengan datangnya ahli sunnah, mereka senang. Kebanyakannya senang. Bagaimanapun juga ketika benci, ketika ini, ketika datang pas jenazah, senang. Maka selama kita tahu dia muslim, nah, dan bukan seorang da'i kepada bid'ah dan seterusnya, kita berusaha untuk menyolatinya. Nah, selain kita juga mencari apa? Mencari pahala juga untuk dakwah. Maka diperhatikan sisi ini. Mulai dari apa? Kerapian ketika keluar, tayyib, kerapian ketika keluar, persiapan yang bagus. Nah, karena apa? Sisi dakwah juga yang kita inginkan di situ. Nah, jadi jangan kemudian di majelis sedang takziah ketawa-ketawa. Ini juga tidak ada. Bahkan di sisi salaf sebagian mereka akan ikhlasan mengingkari sisi ini. Kenapa? Karena kita sedang menghadiri jenazah kok ada yang ketawa. Jangan seperti awamun nas. Hadir jenazah atau tidak di di kuburan atau di tempat hiburan sama. Hatinya tidak apa? Tidak tersentuh. Ini menunjukkan apa? Kekerasan hati. Sebagian mereka menghadiri jenazah ikhwan fillah sampai berhari-hari masih membekas dalam artian ingat terhadap kematian. Ini fungsi kita mengantar sampai ke kuburan untuk bisa ingat mati. Tapi seringnya kita tidak mengingatnya. Bahkan yang lebih ironis, sebagian manusia apa? Ketawa-ketawa, guyon nih. Sedang ngubur, sedang gali kubur, guyon. Ini kan sesuatu hal yang ironis, menunjukkan hati yang kaku, yang keras. Nah, waliyadzubillah. Uthman ibn Affan khalifillah. Nah, kalau melihat kubur menangis. Nah, sebagaimana dalam hadis yang beliau sampaikan apa? Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu tingkatan pertama dari hari akhir. Kalau ini selamat ya seterusnya selamat. Kalau ini celaka ya seterusnya celaka waliyan billah. Nah, nasallallahu taufik wassalam.